Saya yakin panjenengan semuanya sudah tahu. Yang satu ini suaranya juga sudah menggema di seluruh persada Nusantara. Bareng-bareng dengan New Brahma. Siapa dia kalau bukan Elsa Safira. Masih bersama New Brahma. Selamat malam semuanya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya, Bu ya. Spesial juga buat seluruh para tamu undangan.